Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Perjalanan hidup manusia pasti akan menemukan titik terang dan penuh barokah. Banyak ahli dunia mereka sibuk dengan urusan pangkat, jabatan, harta benda, bahkan melupakan azal yang lebih dekat dengan dirinya. Namun tidak sedikit pula umat manusia yang sangat terpilih dirinya, ilmunya, tenaganya, harta bendanya, hingga keluarganya menjadi pejuang estafet dakwah Rasulullah SAW. Berikut ungkapan pejuang di balik kesuksesan On Air Radio Kekuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pendengar dan pecinta radioku sangat bersyukur bisa mengambil sedikit bagian ladang perjuangan. Walau tenaga saya tidak seberapa, ilmu tidak banyak, namun apa yang saya bisa lakukan, semoga Allah ridho, Rasulullah bahagia. Karena saya sangat bahagia bisa berjuang bersama Radio Kekuningan. Andai usia saya masih muda, ingin rasanya mendaftarkan diri program workshop multimedia jurnalistik Radio Kekuningan. Hanya 2 hari tersebut, bahkan secara gratis. Tapi saya sangat berharap, khususnya para pendengar Radio Kekuningan, mari kita daftarkan anak-anak kita agar mendapatkan ilmu barokah. Demikian ungkapan saya terhadap Radio Kekuningan. Semoga bermanfaat dan membawa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Penutupan pendaftaran workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan tinggal beberapa hari lagi. Jangan ketinggalan, segera daftarkan gratis untuk generasi muda. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.